Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, juga dari Satpol PP, terima kasih. Oke, rasa kebersamaan akan selalu ada. All artisnya, Ju Palapa. Kita goyang bareng-bareng. Laskar stres. Apa? Pokoknya tinggi. Ya wes, nyawer sing akeh. Perih ora wedi jembrot nyu palapa apa yu karang taruna saudara-saudara, maksud hati ingin memeluk gunung, tapi apa daya tahan tak sampai. Tiada besar cukup sampai di sini, cuma kita bersama jumpa lama barangkali ada kekirapan kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Mohon untuk teman-teman panitia dan Amit Sewu, Bapak Kapolsek, Bapak Endan Ramil, demi kenyamanan teman-teman musisi dan artisnya New Palapa, mohon untuk pengawalannya. Terima kasih. Untuk penggemar New Palapa yang mau foto, mohon untuk di bawah saja, jangan sampai naik panggung. Terima kasih atas kerjasamanya. Matur sembah duun.